Cahaya di balaku dan kalbuku, meskipun takdir tak hendaki kita untuk bersama, namun ku masih menyayangmu. Menantimu, kemanakah cinta ini kupersembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakan ku di setiap helaan nafasku. Kasih kita seutuhnya, aku manusia mungkin tiada pernah untuk mengerti yang akan terjadi hadapnya di garis kanannya. Manakah cinta ini bersembahkan kamu yang jujur mendampingiku, ceriakanku di setiap helaan nafasku. Akankah cinta selalu ada tanpa pelukmu, penangat mesra temani hidupku, bagaikan ku hingga cinta selalu ada tanpa cintamu yang halus lembut teman di sadarku, gairahkan ku hingga ajal memanggil.